العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berkumpul kembali secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita tidak lupa bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan teman-teman yang dirahmati Allah bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang saat ini masuk pada pembahasan zakat perhiasan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dawrayn amin ya rabbal alamin wa la tajibu fil huliyyil mubahi zakatun. Kata Imam Abi Syuja, Syekh Abi Syuja, wala tajibu fil huliyyil mubahi zakah. Tidak ada kewajiban zakat fil huliyyil mubahi di dalam perhiasan yang hukumnya mubah, perhiasan yang mubah. Jadi perhiasan mubah itu ya perhiasan yang dipakai oleh perempuan tidak berlebihan, itu kan mubah. Gitu. Jadi kalau berlebihan ya jadi enggak boleh, jadi haram, maka jadi wajib zakat. Laki-laki pakai emas itu kan perhiasan yang haram, maka itu wajib zakat. Hal tajibu zakatu fil huliyil mubahi fihi qawlani. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, ternyata ada dua qawl. Apakah perhiasan yang hukumnya boleh wajib zakat fihi qawlani? Dalam hal ini ada dua qawlnya Imam Asy-Syafi'i. Ahaduhuma, yang pertama, tajibu fihi zakah, wajib dizakati. Zakat perhiasan namanya, zakatul huri. Jadi wajib dizakati. Li'anna mra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa fi yadi ibnatiha silsilatani ghalidhatan min zahabin. Faqala lah sallallahu alaihi wasallam ataqdina zakata hadha? Faqalat la. Faqala laha ayasurruki ayyusawwiraki allahu bihima yawma al-kiyamah siwaraini min nar. Fakhala'at huma wa alqat huma ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muqarat huma lillahi wa li rasulih. Jadi qaulnya Imam Asy-Syafi'i ada dua qaul tentang perhiasan yang boleh. Pertama, wajib zakat. Kenapa wajib zakat? Li'anna imra'atan, karena ada perempuan atatin nabiy sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa fi yadi ibnatiha, dan di tangan anaknya, anak perempuan. Jadi dia datang kepada Nabi Muhammad bawa anak perempuan. Nah, di tangan anak perempuannya itu silsilatani ghalidhatan. Silsilah itu ya gelang. Ghalidhatan. Ghalidhatan itu banyak berarti itu. Jadi di tangannya tuh banyak gelang. Ghalidh. Ghalidh itu bisa berarti banyak, bisa berarti apa? Berat. Tapi maksudnya di sini nih banyak nih, berlebihan. Ghalidh. Silsilatani ghalidhatan. Kayak apa, artis India tuh kan kalau lagi nyanyi gelangnya banyak banget. Dari mulai pergelangan sampai siku masih ada gelang. Jadi pokoknya banyak. Min zahabin, dari emas. Faqala laha sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada perempuan tersebut, ataqdina zakata hadha? Ataqdina, apakah engkau telah bayarkan zakat ini? Ini maksudnya perhiasan yang banyak itu di tangannya gitu. Faqalatlah, beliau mengatakan, perempuan tersebut, enggak ya Rasul. Jadi dia bawa kedatang ke Nabi sambil bawa anak. Anaknya ada gelangnya banyak tuh di tangannya. Lalu kata Nabi Muhammad, udah dizakatin apa belum ini? Nah, gitu bahasa kita begitu. Kata perempuan, belum ya Rasul, enggak dizakatin. Faqala laha, kemudian Rasul mengatakan kepada orang tersebut, kepada wanita tersebut, ayasurruki ayyusawwirukillahu bihima yawmal qiyamah siwaraini minnar. Ayasurruki, emang ente senang gitu. Ayasurruki itu emang senang, emang mau. Ayyusawwirukillahu bihima, Allah nanti pakaikan, lingkarin itu di tangan, kedua tangan anak tersebut, yaumal qiyamah, di hari kiamat, siwaraini minnar, dua gelang dari api neraka. Jadi mau emang ntar di hari kiamat dipakein gelang dari api neraka kan gitu. Fakhala'tuma, siapa yang mau kan gitu. Fakhala'tuma, kemudian wanita tersebut melepas kedua gelang tersebut dari tangannya, dari tangan anaknya, wa alqathuma, kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu ila nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat, kemudian dia mengatakan, huma lillahi wa li rasulillah, ini buat ini nih, buat Nabi, buat Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat syariat, maksudnya ya, jadi diperuntukkan yang umum gitu, dikasih nah. Ruahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud bi isnadin sahih. Waalaikumsalam Pak Iwan. Ini hadis jadi dalil nih oleh Imam Asy-Syafi'i, jadi qaul, ya qaul yang pertama. Wa qaulus tsani, dan pendapat kedua, qaulnya Imam Asy-Syafi'i yang kedua, wa huwal azhar, dan inilah qaul yang kuat. Jadi pendapat Imam Syafi'i yang kuat yang ini. Wa huwal azhar huwa alladhi jazama bihi syekh, والذي جزم به شيخ. Ini adalah yang jazam, yang dikuatkan oleh Syekh Abi Syuja, maksudnya dalam kitab ini, annahu la tajibu li annahu la tajib, bahwasanya perhiasan yang boleh. Jadi ingat ya, perhiasan yang boleh. Ada perhiasan yang enggak boleh. Perhiasan yang boleh, la tajib, tidak ada kewajiban zakat, li annahu mu'addun lil isti'mal, mu'addun lil isti'malin mubah, karena dia memang diperuntukkan, lil isti'malin mubah, untuk pemakaian yang boleh mubah. Fa ashbahal awamila minal ibili wal baqar, maka perhiasan yang dipakai untuk perhiasan boleh, fa ashbahal awamila minal ibri wal baqar, maka dia sama seperti kambing dan seperti sapi dan unta yang dipekerjakan. Awamil itu kan yang dipekerjakan, al ibil wal baqar, unta dan unta yang suruh gotong barang dagangan, sapi yang suruh bajak sawah, itu kan dia barang zakat juga ya kan. Perhiasan emas juga barang zakat karena bagian dari emas. Kambing, sapi, unta yang dipekerjakan, walaupun dia adalah harta zakat, jadi nggak wajib zakatnya kalau kita dipekerjakan. Gitu juga emas, perak. Emas ini dipakai untuk perhiasan, untuk pemakaian yang boleh. Kan boleh kita pakai sapi buat bajak sawah. Boleh kita pakai ini buat ini. Boleh kita pakai unta buat gotong barang. Nah, maka pemakaian tersebut merubah statusnya dari wajib zakat kepada nggak wajib zakat. Perhiasan juga sama. Nah, dia emas, tapi kemudian diniatkan itu untuk lil istimalil mubah, untuk pemakaian yang boleh. Ya, maka sama seperti hewan yang dipakai untuk pemakaian boleh tadi. Enggak ada kewajiban zakat. Ini pendapat yang kuatnya itu, tidak ada kewajiban zakat. Rawahu Malikun fil Muwatta bi isnadis sahih ila Ibn Umar wa Aisyata radhiyallahu anhum. Abis radhiyallahu anhum ada titik apa koma? Afif. Pak Jagat. Waalaikumsalam. Rawahu Malik, diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Al-Muwatta, bi isnadihi sahih, dengan sanad yang sahih, ila Ibni Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa Aisyata, dan juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhum. Titik. Iya, berarti benar di situ. Jadi maksudnya pendapat ini juga teriwayat dari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Malik di kitab Al-Muwatta dari sahabat Ibnu Umar dan Sayyidah Aisyah. Kemudian wa kanat Aisyah beda lagi. Ini kitab kagak ada titik komanya di sini. Bacanya jadi bingung. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha, dan Sayyidah Aisyah kanat tuhalli banat akhiha aitaman fi hajriha fala fi hujriha fala tukhri fala tukhriju minha zakah. Dan dulu juga Sayyidah Aisyah kanat tuhalli ngasih apa, memberikan perhiasan banata ukhtiha, anak perempuan saudarinya, jadi keponakannya. Jadi Sayyidah Aisyah ngasih apa namanya banyak item banati ukhtiha aitaman. Aitaman ini maksudnya yatim ya. Jadi yatim yang enggak punya bapak diasuh oleh Sayyidah, seponakan-ponakannya yang enggak punya bapak. Bukan aitam, bukan yatim. Yatim bukan artinya. Fala tukhrij minha az-zakata wa ujib. Ah ya benar. Jadi Sayyidah Aisyah punya ponakan yang yatim, enggak pada punya bapak, diasuh oleh Sayyidah Aisyah, dan Sayyidah Aisyah ngasih mereka perhiasan. Ngasih mereka perhiasan fi hujriha, di dalam pengawasan. Hujr itu kan pendidikan. Maksudnya asuhan. Jadi banyak anak-anak ponakannya Sayyidah Aisyah yang diasuh oleh beliau, yang dipakaiin perhiasan fi hujriha, sepanjang pengawasan beliau, sepanjang maksudnya hujr itu diasuh gitu. Sepanjang pengasuhan beliau, fala tukhriju minha zakata, dan Sayyidah Aisyah tidak mengeluarkan zakat dari perhiasan yang dipakaikan tersebut. Wa ujiba, dan dijawab, anil hadithi al-awwal, daripada hadis yang pertama. Jadi ini pendapat kedua nih, bahwa tidak ada kewajiban zakat perhiasan. Wa ujiba anil hadithi al-awwal, kemudian dijawab nih hadis yang pertama tadi tentang si perempuan yang bawa anaknya. Kemudian anaknya bilang wajib apa namanya, apa, anaknya pakai gelang, kemudian Nabi Muhammad bilang pengen dipakein gelang hari kiamat, nanti pakai api neraka. Nah, jawabannya begitu, bi annal huriya kana fi awwalil islami muharraman 'alan nisa'i faqalahu al-qadi Abu Thayyib. Jadi ini dijawab bahwa hadis itu tuh hadis dulu. Hadis yang sangat terbelakang, terbelakang dalam arti ya udah lama banget itu hadisnya. Kana fi awalil Islam, itu hadis di awal-awal Islam, yang mana awal-awal Islam itu bi annal huliya, bahwasanya perhiasan, kana fi awalil Islam, dulu di awal-awal Islam datang, muharraman, itu perhiasan itu haram, ala nisa, bahkan untuk perempuan. Jadi perhiasan itu haram. Jadi hadis ini mungkin Nabi Muhammad melihat beliau, kejadiannya awal Islam, sehingga ketika Nabi Muhammad melihat orang tersebut pakai emas, Nabi Muhammad mewajibkan zakat. Kenapa wajib zakat? Karena perhiasan haram, gitu. Karena perhiasan haram maka wajib zakat. Qalahul Qadi Abu Thayyib, itu yang dikatakan oleh Qadi al-Qadi Abu Thayyib. Wa kadza, dan begitu juga. Naqalahul Baihaqi, dinukil oleh Imam Al-Baihaqi wa ghairuhu, dan juga selain Imam Al-Baihaqi, bahwa yang namanya Islam dulu awal-awalnya melarang mengharamkan perhiasan bagi perempuan. Wa ujiba aidan, jawaban lagi nih. Jadi selain bahwa ini perhiasan haram dulu di awal Islam, dan itu kejadiannya memang di awal Islam, maka jadi haram wajib zakat. Nah, kemudian dijawab ada lagi juga, wa ujiba aidan, kemudian dijawab juga jawaban yang lain, bi annahu alaihi salatu wassalam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yahkum alal huliyyi mutlaqan bil wujub. Nabi Muhammad tidak menghukumi alal huliyyi, untuk perhiasan, mutlak, secara mutlak, bil wujubi, dengan kewajiban zakat. Jadi Nabi Muhammad enggak menghukumi setiap jenis perhiasan dengan wajib zakat. Enggak mutlak, tidak memutlakkan semua jenis perhiasan. Innama hakama ala fardin khasin. Hanya saja innama itu ada tu hasrin. Innama itu kan alat untuk menyempitkan perkara. Innama cuman Nabi Muhammad cuman menghukumi ala fardin khasin, terhadap orang tertentu saja, orang khusus, minhu, ala fardin khasin minhu, orang terkhusus, orang apa namanya, orang tertentu saja. Wa huwa qauluhu, dan itu ditunjukkan dengan perkataan Nabi hadza. Jadi ketika Nabi Muhammad mengatakan ataqdina zakata hadza gitu. Dibayar enggak zakat ini? Ini maksudnya ini khusus kepada perhiasan anak itu. Ini gitu. Jadi hadza itu kalimatnya apa namanya? Apa kan isyarah. Isyarahnya maksud kepada si perhiasan yang dipakai oleh anak. Jadi kata ulama, salah jawaban kedua bahwa hadis ini hadis khusus. Khusus apa? Khusus untuk anak ini aja yang punya perhiasan. Karena Nabi Muhammad mengatakan hadza ataqdina zakata hadza, ngasih zakat enggak? Zakat bayar enggak zakat yang ininya gitu. Li annahu kana fi sarafin, karena perhiasan anak tersebut itu berlebihan. Kana fihi saraf, kan li'annahu kana fihi sarafun gitu. Karenanya fi'il madhi nakir sarafun, jadi apa namanya isim kana. Fihi khabar kana ya, majrur jar wal majrur fi mahalli naswin isim khabar kana. Li'annahu kana fihi sarafun, karena di dalam perhiasan anak tersebut saraf, ada berlebih-lebihan tuh. Bidalil, dengan dalil qauluhu, perkataan hadisnya tadi perawinya mengatakan goligotan. Goligotan tuh berat. Yang berat goligotan tuh bisa berat, bisa banyak begitu. Golig. Ini berlebihan. Jadi haramnya perhiasan anak tersebut bukan karena perhiasan, tapi karena lebay. Karena banyaknya tersebut, karena kebanyakan, karena berlebihan, maka berlebihan jadi haram. Karena jadi haram, maka jadi wajib zakat. Wa nahnu nusallim anna ma fihi sarafun, dan kita terima, semua kita terima. Wa nahnu nusallim anna ma fihi sarafun, bahwasanya segala sesuatu yang di dalamnya ada saraf, ada berlebih-lebihan, yuhramu lubsuhu, diharamkan untuk dipakai. Waalaikumsalam pemirsan. Gitu ya. Jadi jawaban pertama, bisa jadi hadis itu di awal Islam. Yang mana dulu awal Islam jangankan laki-laki, perempuan aja haram pakai perhiasan. Maka karena itu haram jadi wajib zakat. Yang kedua jawabannya, mungkin saja kalaupun itu terjadi di akhir Islam di mana perhiasan boleh buat perempuan, itu hukumnya khusus buat dia doang. Bukan untuk seluruh jenis perhiasan yang dipakai oleh banyak orang. Kenapa khusus dia doang? Karena Nabi Muhammad mengatakan hadza, ada kalimat hadza dan ghaliz. Nah, jadi khususnya karena dia berlebihan, karena ada kalimat ghalizatan. Jadi gelangnya tuh ghaliz, gelangnya tuh ghalizatan tuh bisa berarti banyak, bisa berarti berat gitu. Jadi pokoknya ghaliz lah, enggak pantas. Masa anak segitu pakai gelang kayak begitu? Nah, berlebihan. Warahnu nusallim, dan kita terima anna ma fihi, bahwa maksudnya kita terima itu kita semua sepakat bahwa apa yang ada berlebihan di dalamnya yuhramu lubsuhu, diharamkan makainya. Berlebihan pakai piring dari emas, berlebihan bikin wastafel dari emas, toilet dari emas, kan berlebihan. Kayak di mana tuh ya ada, terus apa lagi ya, berlebihan. Nama perempuan ngidam, mau rujak doang minta ke Bogor kan, padahal orang Jakarta, cuman tibang rujak doang mintanya beli yang di Puncak. Nah, itu kan berlebihan, sesuatu yang berlebihan. Ada aja ya, perempuan ngidam begitu. Orang Jakarta ngidam, yang repot lagi orang Jakarta ngidam durian Bali. Waduh, repot. Bali cuman beli durian doang. Pakai masker, pakai masker, pakai facial. Bisa dibilang berlebihan, tapi bisa enggak, tergantung. Kalau soal masker sih tergantung orangnya. Kalau bagi orang yang rada takutan ya berlebihan kan, kagak berlebihan gitu. Tapi kalau kata orang kampung, pakai facial, pakai masker berlebihan. Orang kampung jangankan pakai face, pakai masker aja kagak kan. Orang kampung jangankan pakai face, masker aja enggak dia, durian lombok. Jadi berlebihan tuh wajib fihi zakah, karena itu haram maka wajib zakat. Wa fil hadits, dan dalam kitab, dalam hadis tersebut faidah, ada tambahan, ada informasi, ada tambahan informasi. wa huwa qawlu ashabina al-usuliyina, yaitu perkataan ulama kami dari kalangan usul, ilmu usul. Jadi ada jadi hadis tersebut kemudian memberikan tambahan apa istilahnya ilmu kepada kita, yang itu kemudian ilmu itu dikonklusikan oleh ulama-ulama usul beliau mengatakan inna waqa'il ayani, bahwasanya waqa'il ayan itu maksudnya kejadian personal. Jadi kejadian yang terjadi hanya orang terhukum, yang terjadi hanya khusus orang tertentu, itu namanya waqa'il ayan. Hukum yang terjadi khusus kepada orang tersebut. Walaupun ini menjadi perdebatan juga, dalam arti kita sepakat waqa'il ayan itu tidak berlaku kepada orang lain. Jadi hukum yang dikhususkan kepada orang tertentu tidak berlaku kepada orang lain. Nah, cuman kadang-kadang ulama berselisihnya apakah ini waqa'il ayan atau bukan gitu. Waqa'il ayannya kita sepakat bahwa waqa'il ayan itu la ta'um waqa'il ayan, perkara personal tuh, personal case kalau bahasa Inggrisnya kan gitu. Personal case itu tidak mutlak bisa diamalkan untuk semua orang. Itu khusus orang tertentu. Kita sepakat itu. Cuman untuk menentukan apa kini personal case atau bukan, nah itu yang sering jadi perdebatan. Contoh ya, banyak contoh. Salim Maula Abi Bakar, budaknya Sayyidina Abu Bakar Salim, yang kemudian dikatakan nyusuk kepada Sayyidah Aisyah, itu kan jadi perdebatan. Apakah itu qail ayan atau bukan? Karena kan dia mondar-mandir di rumah Sayyidah Aisyah kan. Iya, Salim itu. Kemudian akhirnya apakah itu waqil ayan? Kalau jumhur sih bilang waqil ayan. Tapi orang-orang yang kagak demen tuh, yang otaknya kagak nyampe. Ya emang demen aja bikin ribut, bilang Maula Salim. Salim itu Maula Abi Bakar tuh, budaknya Sayyidina Abu Bakar Salim, yang kemudian nyusu sama Sayyidah Aisyah, itu kan dijadikan dalil umum. Akhirnya siapa aja orang yang dulu, maka di Mesir tuh ada ustazah ya. Ustazah yang bilang berarti kalau nanti ada orang sekantor sama non mahram khawatir jadi fitnah, nyusu aja sama teman sekantornya yang perempuan biar jadi mahram, kan nyeloncong itu. Makanya karena kesono nggak bisa, kesini nggak bisa, ulama bilang ini waqa'il ayan. Karena mau ditimbang-timbang kesini nggak bisa, mau ditimbang kesini, oh berarti ini waqa'il ayan. Nabi Muhammad membolehkan dia untuk menyusuk, itu waqa'il ayan, itu khusus untuk dia doang. Ya tentu dengan banyak batasan, termasuk juga siapa waqa'il ayan tuh, Sulaik Al-Ghatafani. Kalau kata apa namanya Syafi'i, kalau kata Al-Malikiyah dan juga Al-Hanafi, Sulaik itu personal case. Yang mana waktu Sulaik itu datang ke masjid, Imam Nabi Muhammad sudah di mimbar. Nabi Muhammad sudah di mimbar. Sulaik kan datang tuh, Sulaik telat. Lalu Nabi Muhammad berhenti khutbahnya, dibilang Sulaik, udah sholat dua rakaat belum? Belum. Sholat. Nah, gitu. Itu kan kata ulama Syafi'i itu dalilnya umum. Jadi siapa aja yang datang ke masjid dan belum sholat sunnah dua rakaat tahiyatul masjid atau qobliyah, maka dia tetap sunnah sholat walaupun imam sudah di mimbar. Nah kata Al-Maliki, enggak, itu personal case. Defaultnya, normalnya orang kalau udah imam di mimbar naiknya, udah enggak ada yang boleh sholat lagi. Sholatnya jadi sia-sia, itu enggak jadi sunnah, malah enggak boleh. Makruh kan hukumnya. Kalau makruh kan sebaiknya ditinggalin, enggak dapat pahala tuh sholat. Karena lo Sulaik gimana? Sulaik itu personal case, kata dia gitu. Nah, jadi personal case-nya diperdebatkan. Tapi hasil daripada kalau itu waqa'il ayan, kita sepakat bahwa itu tidak gitu, itu personal case. Ada lagi personal case itu, siapa sahabat Nabi Muhammad yang dibolehkan motong keledai. Jadi bukan keledai, bighal, al-bighal. Al-bighal itu kan keledai piaraan. Dan dalam beberapa hadis dikatakan al-bighal itu haram untuk disembeli untuk makan. Tapi kemudian ada sahabat Nabi yang bilang ke Rasul, ya Rasul, saya nggak punya makanan lagi. Satu-satu yang bisa saya makan tuh keledai rumahan yang punya saya itu. Boleh nggak saya sembeli buat makan? Kata Nabi Muhammad, boleh. Cuman buat dia doang bolehnya. Kata ulama itu waqa'il ayan. Jadi waqa'il ayan itu dalam syariat kalau dikumpulin mungkin nggak nyampe 100 perkara. Jadi sedikit. Udah gitu diperbatin. Tapi semua sepakat bahwa qail ayan itu la ta'um. Bahwa personal case itu tidak tidak general untuk semua orang. Nah, hadis ini kata ulama yang bilang enggak ada kewajiban zakat perhiasan, hadis ini bagian daripada waqa'ul ayan. Kenapa? Karena anak ini pakai perhiasan berlebihan, terlalu banyak begitu. Jadi hukumnya ini untuk cuman itu doang. Waqa'ul ayan la ta'um, thumma idza wajabatiz zakah. Kemudian kalau memang itu wajib zakat fil hudiyyi, kalau memang perhiasan wajib zakat. Jadi Imam Taqi dan al-Isni kemudian memberikan iftiradi. Iftiradi itu andai-andai. Khasnya para ulama fikih itu ngasih iftirad. Iftirad itu ngasih masalah, ngasih contoh masalah. Summa idza wajabatiz zakah, kemudian kalau zakat itu wajib, zakat perhiasan wajib, fil huliyyi dalam perhiasan, imma alal qawli alladhi biyujibuz zakah, entah itu karena makai qaul bahwa itu memang wajib zakat, au fi ma fihi saraf, atau karena sebab dia ada berlebihan. Jadi kewajiban zakat itu dua jalur kewajiban zakat perhiasan. Entah karena emang melalui qaul yang bilang itu wajib, qaul Syafi'i, Imam Syafi'i yang pertama tadi, atau karena sebab dia berlebihan jadi haram gitu. Kan Imam Taqiyuddin al-Isni sepakat sama Imam Syekh Abi Syuja. Syekh Abi Syuja bilang bahwa zakat perhiasan itu enggak ada. Zakat perhiasan yang mubah, zakat perhiasan yang wajib zakat itu adalah zakat perhiasan yang haram. Salah satu bentuk perhiasan haram itu berlebihan. Jadi kalau seandainya zakat itu wajib, entah pakai kaul yang pertama bahwa itu memang wajib zakat, atau pakai kaul kedua yang kita bilang nggak wajib zakat, tapi wajib zakat kalau berlebihan, karena berlebihan haram. Jadi yang wajib zakat itu karena haram. Kal khulkhal Au fi makana fihi syarab, atau karena sebab berlebihan di dalamnya, kal khulkhali seperti gelang kaki. Perhiasannya khulkhal gelang kaki. Au siwari atau gelang tangan. As-samin, gelang tangan yang mahal, as-samin. Alladhi waznuhu apa zinatuhu. Afif alladhi zinatuhu atau waznuhu, di sini zinatuhu yang mana perhiasan tersebut zinatuhu nilainya mi'ata dirhamin, setara dengan 200 mi'ata zinatuhu mi'ata dinar. Zinatuhu perhiasannya mencapai 200 dinar. 200 dinar mahal banget. Al-zinatuhu yang nilainya sampai 200 dinar. Awikhtalafat kimatuh, atau beda nilainya. Wawaznuh, dan juga beratnya. Biankana waznuhu mi'atain wa kimatuhu 300 dinar atau dirham. 200 dinar ini mahal banget ini. Berat banget. Seperti gelang kaki atau gelang yang mahal yang harganya nilainya 200 dinar. Maksudnya berat dan harganya sama 200 dinar. Au ikhtalafat qimatuh wa waznuh, atau juga perhiasan yang nilai dan beratnya berbeda. Dinar. Iya, dinar. Nilai yang berat. Hasil persilangan ini. Iya, bigol, betul. Bigol. Beberapa ini menyebut bagol, tapi lebih enak menyebutnya bigol. Hasil persilangan dari keledai jantan. Saya enggak tahu ya itu persilangan keledai jantan atau dia. Bigol itu pokoknya keledai. Kalau yang bahasa Inggris kita nyebutnya donkey. Donkey. Kalau kuda kan halal. Cuman yang jadi perdebatan tuh kan bigol. Karena beberapa hadis menyebutkan bigol tuh al-humurul ahliyah, kan begitu. Bahasa hadisnya al-humurul ahliyah itu artinya bigol. Saya enggak tahu dia persilangan keledai jantan keledai betina. Yang penting pada beberapa hadis bigol itu juga disebut dengan istilah al-humurul ahliyah. Itu diharamkan. Tapi dibolehkan bagi salah seorang sahabat, saya lupa namanya Abi Darda atau siapa, lupa gitu. Nah, itu jadi perdebatan apakah apa namanya Okay lain atau bukan? Blasteran kuda. Coba nanti dicari Beagle. Setahu saya Beagle itu Inggrisnya donkey. Itu kudanya siapa? Siapa tuh yang di Frozen itu? Yang di kartun tuh gitu. Au ikhtalafat qimatuhu wa waznuhu, atau berat dan timbangannya beda, nilainya sama timbangannya beda. Bi an kana waznuhu mi'atain wa qimatuhu 300, yaitu seperti beratnya sih 200 tapi nilainya itu seharga 300. U'tubiratil qimatu 'ala sahih, maka yang diambil adalah qimah nilainya. Jadi maksudnya nih, kalaupun zakat perhiasan itu wajib, entah mau pakai pendapat pertama atau pakai pendapat kita nih yang bilang wajib kalau itu perhiasan haram. Perhiasan haram itu maksudnya ya perhiasan yang terlarang, entah itu berlebihan atau laki-laki begitu. Maka yang diambil standarnya adalah nilainya, bukan beratnya. Kalau berat sama nilai setara ya bagus, tapi kalau berat sama nilai beda, maka kita ambil adalah inggris standar ukuran nilainya adalah nilainya, bukan beratnya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Fanusallimu lil fuqara'i, kemudian kita berikan bagi orang fakir. Nusallim, kita kasih kepada orang fakir. Nasibahum minhum musya'an, kita kasih jatah mereka dari perhiasan yang dipakai oleh orang-orang itu. Musya'an, secara musya'an itu apa ya? Bahasa Indonesia musya'an itu presentasi. Summa yashtari minhum in aron. Summa kemudian si fakir membeli, kemudian si punya perhiasan membeli perhiasan tersebut dari orang fakir. In aroda, kalau dia pengen. Jadi begini, dia pakai perhiasan nih, di anting ada, namanya orang kaya kan gitu, anting ada, kemudian kalungnya ada, gelangnya ada, gelang kakinya ada. Dan itu perhiasan katakanlah nyampe 100 gram. Berat banget itu orang. Di bajunya ada gitu. Perhiasan semua. Nah, dari perhiasan yang haram, ini kan gak boleh, ini berlebihan nih. Wajib tuh bayar ke miskin. Berapa ya? 2,5% sama dari apa yang dia punya. 2,5%. 2,5% ini katakanlah ya 2,5 gram, maka 2,5 gram dari yang dia punya nih dikasih itu ke miskin. Jadi si miskin tuh di badan kita dia punya harta 5 gram emas gitu. Cuman saya nggak mau lah ngasih emas miskin, kepada orang miskin. Ya udah, 2,5% yang di 2,5 gram yang di sini nih, itu kan sebenarnya jatah dia, musya'an, persentasenya emang buat dia. Maka untuk bisa ente pakai lagi, bayarin. Nah, jadi dibayarin. Summa yashtari, begitu. Jadi musya'an tuh ya enggak megang, cuman secara hukumnya si miskin punya tuh dari badan tersebut ada harta dia 2,5 gram. 2,5 gram itu kemudian dibeli lagi, summa yashtari, kemudian dibeli lagi oleh si punya perhiasan. Minhum, nih ini harga inian gue 2,5% nih buat lu sebagai zakat gitu. Jadi diganti jadi nilai bayar zakatnya. In arad, kalau dia pengen. Tapi kalau enggak pengen nih kasih tuh perhiasannya senilai wajib zakat. Tapi di sini tidak ada ini ya. Tidak ada kewajiban nisab. Yang penting jadi perhiasan aja. Tidak pernah disebutkan nisab. Ada gak nanti? Sepanjang yang saya baca sih belum ketemu. Jadi dia jadi perhiasan. Jadi yang diharamkan tuh perhiasan yang berlebihan. Waqila yajuzu ayyuti khamsah darahim. Waqila, tapi ada juga pendapat yang mengatakan yu'tiyahum ayyuti'ahum. Oh ya, mi'atai dina. Ada mi'atai, berarti benar. Ada nilai. Apa namanya, ada nisab 200 dirham dan 20 dinar gitu. Karena di sini ada pendapat ya juzu ayyatihum khamsata darahim. Dia wajib ngasih 5 dirham. 5 dirham itu kan 2,5% dari kewajiban zakat zakat perak dari nisabnya. Dikatakan bahwa dia boleh ngasih langsung 5 dirham. Jadi enggak usah ditukar pakai emas, langsung aja ngasih duit. Wa huwa qauluhu, itu titiknya, sampai sini titik. Tapi dia pendapat lemah, yang pendapat yang benar itu emasnya diberikan dulu secara musya, musyaan itu ya persentasinya nih. Lu di sini punya ini 2,5 gram. Nah, ini 20 2,5 gram yang lu punya gua bayarin. Kan gitu. Iya, tentu dari perhiasan emas dan perak, begitu. Emas dan perak yang berlebihan, gitu. Bukan foto perhiasan, bukan benda yang wajib zakat. Qauluhu, perkataan Syabi Syuja fil huliyil mubahi, di perhiasan yang boleh, uhturizabihi, dikecualikan dengan pernyataan tersebut, anil muharram, dari apa namanya perhiasan haram. Jadi maksudnya kewajiban zakat perhiasan itu enggak ada kalau perhiasannya lupa, tapi kalau yang haram ada. Fa innahu tajibu fihi zakat bil ijma, karena perhiasan yang haram itu wajib dizakati bil ijma, secara ijma, kesepakatannya begitu. Qalahun Nawawi fi man dzalika ma huwa muharramun li ainihi. Qala Nawawi. Ada enggak? Qalahun Nawawi titik. Di sini enggak ada tandanya mulu. Fa min dzalika ma huwa muharramun li ainiha, gitu maksudnya. Jadi fa innahu tajibu fihi zakah bil ijma, qalahun Nawawi. Perhiasan yang haram itu wajib dizakati bil ijma, secara ijma. Qalahun Nawawi, itulah yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Raudhatul Thalibin. Biasanya kalau Nawawi doang ini Raudhatul Thalibin. Fa min dzalika, dan di antara yang haram-haram itu, ma huwa muharramun li ainihi, apa yang haram karena memang perhiasannya haram, gitu. Li ainihi, karena sebab memang perhiasannya haram. Kal awani, seperti bejana dari emas, itu kan haram. Wal malaik. Malaik apa? Malaik itu sendok makan makanan dari emas, alat masak. Wal majamir. Al majamir itu bukhur. Tahu enggak tempat bukhur? Orang kalau di majelis habaib itu kan pakai bukhur. Nah, itu tempat bakaran itu namanya majmar. Majmarnya itu terbuat dari emas, enggak boleh, itu haram. Wal makahil. Al makahil itu ini apa namanya? Celak mata. Nah, gitu. Celak mata. Itu haram kalau terbuat dari emas itu. Wa nahwi dzalika, dan juga sejenis itu, minadz-dzahabi wal fiddati, dari emas dan perak. Alama marra, sebagaimana telah lewat pembahasan tersebut, wani dalam bejana. Au kana muharraman biqalbil qasdi. Jadi pertama haram karena sebab memang barangnya haram, itu barang terbuat dari emas. Atau haram karena sebab niatnya, bil qasdi, bi ayyak sidar rajulu, seperti orang menyengaja, bi huliyyin nisa'i, dengan perhiasan perempuan, alladzi yamlikuhu, yang dia punya, kasiwari, seperti gelang, wal khulhul, gelang kaki, watuk, dan juga syal, ayyal bisahu, dia sengaja untuk pakai perhiasan perempuan itu untuk dia pakai. Au yulbisahu gilmanahu, atau dia pakaikan kepada anak laki-lakinya. Itu juga haram. Jadi haramnya bukan gara-gara perhiasannya, enggak haram. Cuman maksud dan tujuannya tuh jadi haram. Karena dia memaksudkan perhiasan perempuan dipakai buat dia laki-laki. Atau dipakai buat anak dia yang laki-laki. Itu haram. Au qasadatil mar'atu bihuliyir rijali. Atau perempuan menyengaja bihuliyir rijali, bihuliyir rojuli, dengan perhiasan laki. Kasayfi, seperti pedang. Wanahwi, atau sejenisnya. Antal bisahu, dia pakai itu pedang. Pedang itu perhiasan laki. Perempuan gak boleh pakai. Haram. Autul bisahu jawariyahu. Autul bisahu jawariha. Atau dia pakaiin kepada jawari, jariyah. Jariyah itu bisa berarti budak perempuan, bisa berarti anak perempuan juga. Jadi dia pakaiin ke dia atau kepakaiin ke anak perempuannya. Gak boleh. Au ghairihinna minan nisa, atau selain anak-anak perempuannya daripada perempuan-perempuan yang lain. au a'addar rajul, atau juga laki-laki a'addar rajuli huliyar rijali lisa'ihi, atau laki-laki yang memberikan perhiasannya, huliyar rijal, perhiasan laki-laki kepada perempuannya, kepada istrinya, wa jawarih, atau anak perempuannya, au a'addat, atau perempuan a'addatil mar'atu, perempuan menyiapkan huliyin nisa, perhiasan perempuannya, li zaujiha, untuk suaminya atau untuk anak laki-lakinya. Fa kullu dzalika haramun, maka yang semua itu haram. Wa tajibu fihi zakah, wajib zakat. Wa law ittakhadha huriyan wa qasada kanzahu faqad, fal madhhabu alladhi qata'a bihi al-jumhur wujubu zakati fihi, wallahu a'lam. Soalnya ini besok nih. Wa tajibu fihi zakatu. Wa law ittakhadha huriyan, kalau kemudian dia jadikan perhiasan tersebut, maksudnya takhadha itu dia beli, dia punya perhiasan, wa qasada kanzahu, dan dia niatin perhiasan tersebut, kanzahu cuman buat disimpan doang. Kanzahu faqad, kayak orang kita beli perhiasan, punya duit dikit beli emas. Beli emas buat apa? Buat disimpan. Takut-takut kalau corona lagi kan. Nyimpan emas tuh berguna. Jadi disimpan doang. Fal madhhabu, maka pendapat madhab alladzi qata'a bihil jumhur wujubuz zakat. Pendapat jumhur wajib zakat. Insyaallah di hari besok, hari Kamis. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Dan kemarin kita libur sehari karena saya pagi ada jadwal di mana ya gitu, lumayan jauh. Jadi dari habis subuh siap-siapnya. Jadi mandi dulu biar anak-anak gak pada bangun, langsung berangkat. Jadi gak sempat apa namanya ngaji subuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya juga mohon koreksi. Nanti kita pastikan lagi, saya belum pasti tentang apakah zakat perhiasan ada nisabnya atau tidak. Tapi tadi kalau kita yang baca itu, disebutkan nilainya 200. Tapi 200 dinar. Maksudnya salah tulis, kalau 200 dinar itu kan, kan karena nisab emas itu kan 200 dirham, dinar itu kan 20. Nah, nanti kita cari apakah perhiasan itu ada nisabnya. Artinya kalau nisab kan seluruh yang dipakai itu memang sampai nisab. Atau kalau nggak pakai nisab, jadi setiap yang dia pakai aja, setiap yang dia pakai walaupun nilainya cuman sekian gram begitu. Bayi orok saya tuh pakai anting emas. Wajib zakat atau enggak? Jadi nanti kita lihat apakah ada nisabnya atau tidak gitu ya. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di pertemuan besok hari, mudah-mudahan diberi kesehatan untuk tetap bisa mengkaji ilmu agama. Saya mohon koreksi bila menemukan ada kekeliruan baik dalam bacaan, penerjemahan atau penjelasan. Mudah-mudahan Allah beri kita kelapangan hati dan juga kelapangan pikiran untuk bisa menyerap ilmu-ilmu agamanya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilainya 200 dinar.